Yenawan tansah kelingan, yen wengi ra iso mapan, kaya ngene wong sing kasmaran. Senajan akeh kanca-kanca sing durung bisa narima, kabeh ora tak rungokno. Jero atine manungsa kuwi beda-beda, ora iso mbok anteng padha kaya sing mbok karepno. Kowe ra nglakoni, ra usah mutusi aku sing duwe hati. Kowe rasa ngrusai aku sing duwe rasa. Kowe rasa suloyo aku sing tetep tresno. Senajan donya ra trimo urus ana uripmu, timbang suwe-suwe lambemu tak tuku. Walau badai kan menghadang, tekan kapan tetap sayang, sampai mau kan memisahkan. Senajan akeh sing donggudo, tresno ra bakal tak culno. Susah seneng tekan tua, jero atine manungsa kuwi beda-beda. Ora iso mbok anteng padha kaya sing mbok karepno. Kowe ra nglakoni, ra usah mutusi aku sing duwe hati. Kowe rasa rusai aku sing duwe rasa. Kowe rasa suloyo.